Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah masuk pada pembahasan ahkamur riddah, hukum-hukum yang terkait dengan kemurtadan, orang-orang yang keluar dari keislamannya. Berikut sebab-sebab yang menjadikan seseorang keluar dari keislaman. Telah kita sebutkan bahwa asbabur riddah, aqsamur riddah, atau pembatal-pembatal keislaman itu kembali kepada empat perkara. Dan masing-masing dari empat perkara tersebut memiliki cabang-cabangnya atau jenis-jenisnya. Yang pertama adalah riddah bil qaul, riddah kemurtadan karena ucapan. Kasabbillahi ta'ala, seperti orang menghina Allah, mencela Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Allah tidak adil atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Maka ini salah satu sebab yang menyebabkan seseorang murtad, atau menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, dengan mengatakan Rasul itu, barakallahu fikum, hinaan-hinaan pada perilaku beliau atau kepribadian beliau. Au malaikatihi, atau hinaan kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarramun, yang telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah mendapatkan tempat atau posisi yang diridhoi oleh Allah. Au ahadun min rusulih, atau menghina, mencela salah seorang dari rasul-rasulnya. Au iddi'a ilmil ghaib, atau mengaku mengetahui perkara ghaib, mengaku mengilmui perkara ghaib. Padahal ilmu ghaib, pengetahuan tentang perkara ghaib, hanyalah kekhususan milik Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dimiliki oleh selainnya. Bahkan nabinya pun, orang yang paling dekat dengan Allah azza wa jal, para malaikatnya, rasul-rasulnya, semuanya tidak tahu perkara ghaib kecuali setelah pemberitaan dan pengkhabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ya'lamul ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui al-ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani minas su. Andai kata saya mengetahui perkara ghaib, maka niscaya saya akan terus memperbanyak kebaikan untuk saya peroleh, dan tidak akan ada kejelekan atau mara bahaya yang mendekatiku, yang menimpa pada diriku. Dan terbukti Rasulullah SAW pernah terpukul, pernah terluka di dalam salah satu perangnya, yaitu dalam perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Semua itu ikhwani fiddin menunjukkan bahwa beliau tidak mengetahui perkara ghaib. Andai kata beliau mengetahuinya, maka niscaya beliau sudah mengambil ancang-ancang sebelum terjadinya perkara tersebut. Niscaya beliau akan berupaya untuk menghindarinya. Barakallahu fikum. Akan tetapi itu adalah ilmu kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengaku dan mengikrarkan dirinya bahwa dia mengetahui perkara ghaib, maka dia telah kafir. Awiddi'a'in nubuwah, atau mengaku sebagai nabi. Aw tasdiq man yadda'iha, mempercayai dan membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi tersebut. Aw du'a ghairillah, atau meminta, memohon dan berdoa kepada selain Allah. Awil isti'anah bihi fi ma la yaqdiru alaihi illallah, atau meminta tolong dengan selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Awil isti'adzah bihi fi dzalik, atau meminta pertolong, meminta perlindungan kepada selain Allah dalam hal-hal tersebut. Tentunya dalam perkara ini ada bab khusus. Yang kedua, ar-riddah bil fi'il, kemurtadan karena perbuatan. Kasujud lis-sanam wasyajar, seperti melakukan perbuatan sujud terhadap berhala atau pepohonan. Barakallahu fikum. Dan sujud ikhwani fiddin merupakan sesuatu ibadah, yang mana ibadah tersebut hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dilakukan terhadap selain Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Walau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu imra'atan an yasjuda li zaujiha." Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, andai kata saya memerintahkan atau boleh memerintahkan kepada seseorang untuk sujud, maka niscaya saya akan perintahkan kepada seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Barakallahu fikum. Namun sujud hanyalah ibadah kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus diperuntukkan kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Wal hajar wal kubur, dan sujud kepada bebatuan dan kuburan. Wadzabhu laha, dan melakukan penyembelihan kepada selain Allah Azza wa Jal. Wa ilqa'il mushaf fil mawatinil qadarah, dan meletakkan mushaf-mushaf atau melemparkan mushaf-mushaf pada tempat-tempat yang najis, pada tempat-tempat yang kotor. Barakallahu fikum. Kama amila bihi ba'dun nas, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang untuk menuntut ilmu sihir, perdukunan dan yang lainnya, yang mana syaitan memberikan syarat yang menjadikan kufur, menjadikan dia kufur dengan syarat tersebut. Barakallahu fikum. Yaitu meletakkan mushaf-mushaf di tempat-tempat kotor, bahkan di tempat-tempat najis, wal'iyadu billah. Maka ini merupakan penghinaan terhadap kalamullah azza wa jal. Dan tentunya orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap kalamullah, maka dia telah menghina Allah azza wa jalla. Wa'amalis sihir, dan melakukan perbuatan sihir. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah tentang dua malaikat yang Allah turunkan sebagai ujian bagi umat manusia, yang mana dua malaikat ini mengajarkan sihir. Tapi sebelumnya dia berpesan, mereka berdua berpesan, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur." Wa ma yu'allimani, dan tidaklah mereka berdua mengajarkan sihir, barakallahu fikum, kecuali setelah mereka mengatakan ini adalah fitnah, ujian bagi kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian kafir karena melakukan atau mempelajari ilmu sihir ini. Wa ta'allumuhu wa ta'limihi, mempelajarinya dan mengajarkannya. Wal hukmu bi ghairi ma anzalallahu, mu'taqidan hilluhu, dan berhukum dengan hukum dengan selain hukum yang telah diturunkan oleh Allah dengan meyakini penghalalannya. Tentunya di sini ada bab khusus yang lebih dijelaskan lagi penjelasannya secara lebih jelas dan lebih lebar. Yang ketiga, ar-riddah bil-i'tiqad, kemurtadan karena keyakinan. Kemurtadan karena keyakinan. Barakallahu fikum. Ka'tiqadi syariki lillah, seperti orang meyakini bahwa ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ada sekutu bagi Allah. Ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara apa saja? Barakallahu fikum. Meyakini bahwa di sana ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah. Di sana ada yang bisa menyuburkan tanaman selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara rububiyah. Ini meyakini barakallahu fikum tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa di sana ada tandingan bagi Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya mengatakan hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau tahu bahwa Allah memiliki tandingan? Pertanyaan, tapi pertanyaan ini disebut dengan istifham ingkari, istifham pertanyaan untuk mengingkari yang tidak butuh jawaban. Mengingkari bagi orang-orang yang meyakini bahwa di sana ada tandingan bagi Allah Azza wa Jal. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala seorang pun menjadi tandingan bagi Allah Azza wa Jal. Au anna zina wal khamra war riba halal, atau meyakini bahwa zina, perbuatan zina, khamar, minum khamar, riba itu adalah suatu hal yang halal. Barakallahu fikum. Yaitu menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan. Barakallahu fikum. Au annal khubza haramun wa annas salah ghairu wajib, dan bahwasanya al-khubz, makanan ringan atau roti, itu haram. Makanan yang halal dikatakan sebagai makanan yang haram. Atau dia meyakini bahwa salat itu tidak wajib. Wa nahu dzalika mimma ujmi'a 'ala hillihi, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang disepakati tentang, atau perkara-perkara yang disepakati tentang penghalalannya atau pengharamannya atau pengwajibannya secara ijma', ijma'an qat'iyan, wa mithluhu la yajhaluhu. Barakallahu fikum. Dia menyelisihi keyakinan-keyakinan barakallahu fikum yang disepakati. Dia menghalalkan sesuatu yang haram, padahal perkara tersebut merupakan sesuatu yang disepakati pengharamannya, seperti zina, khamar, riba, telah disepakati turun temurun dari zaman Rasulullah SAW sampai pada zaman sekarang. Kemudian datang seseorang mengatakan bahwa itu adalah halal, itu halal kalau tidak berlebihan, itu halal barakallahu fikum kalau sudah dilakukan begini dan begitu, itu halal kalau tidak sering-sering, itu halal kalau dia sudah sampai pada derajat tertentu. Wal'iyadzubillah barakallahu fikum. Ini termasuk perkara-perkara yang menjadikan seseorang murtad, keluar dari keislaman tanpa dia sadari, walaupun dia mengaku masih sebagai muslim, masih berada di atas Islam, akan tetapi dia telah melakukan pembatal-pembatal keimanan yang menyebabkan dia keluar dari keislaman. Atau dia mengatakan sesuatu yang halal itu haram. Barakallahu fikum. Sesuatu yang halal itu haram. seperti di sini disebutkan seperti roti dikatakan haram, buah-buahan yang tidak memiliki madarat dikatakan sebagai haram, wal'iyadzu billah. Wa anna shalah ghairu wajibah, dan seperti dia meyakini bahwa salat itu tidak wajib, puasa itu tidak wajib, yang mana perkara-perkara ini sudah disepakati, barakallahu fikum, secara ijma, yang pasti, yang qat'i, yang tidak bisa lagi diganggu gugat lagi hukumnya, yang tidak bisa lagi ditawar akan hukum dari perkara tersebut, dan dia meyakini menyelisihi dari ijma kesepakatan tersebut, barakallahu fikum, maka dia telah melakukan sebuah perbuatan kemurtadan. Wa mithluhu la yajhaluhu, yang mana perbuatan-perbuatan yang semisal dengan ini tidak pantas bagi seseorang untuk bodoh, barakallahu fikum. Tentunya di sini ada bab khusus yang menjelaskan tentang apakah kejahilan seseorang itu mendapatkan uzur atau tidak. Tentu di sana ada pembagian-pembagiannya. Yang keempat, ar-riddah bisyak fi syai'in mimma sabaq. Yang keempat, riddah, ragu, kemurtadan dikarenakan keraguan tentang sesuatu yang telah kita sebutkan tadi. Nah, ragu bahwa zina itu halal atau haram, dia masih ragu. Khamar itu halal dan haram, dia masih ragu, syak. Nah, barakallahu fikum, khamsin fil mi'ah, 50-50 dia ragu. Atau dia ragu bahwa sholat itu wajib atau tidak. Nah, dia ragu. Nah, karena ada sebagian orang mengatakan sekarang ini masih fase Makkah. Nah, belum tegak daulah Islamiyah, berarti sholat itu belum wajib. Nah, belum sholat fase Makkah, masih fase Makkah, belum fase Hijriyah atau setelah hijrah ke kota Madinah, sehingga dia katakan bahwa sholat itu tidak wajib. Sholat itu wajib kecuali sholat itu menjadi wajib apabila daulah Islamiyah tegak di tengah, di salah satu daerah dari penjuru bumi ini, barakallahu fikum, menurut anggapan dia. Sehingga ketika dia diperintahkan dan disarankan untuk melaksanakan sholat, dia dengan santai mengatakan, "Dak, sholat itu belum wajib, sekarang masih fase Makkah." Barakallahu fikum. Ini salah satu keyakinan yang diyakini oleh sebagian dari kalangan khawarij, wal'iyadzu billah. Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang ragu dari hal-hal demikian tentang pengwajibannya, pengharamannya, penghalalannya, maka dia telah murtad. Kama syakka fi tahrimi syirki, sebagaimana orang yang ragu tentang pengharaman perbuatan syirik, ragu syirik itu boleh atau tidak, dia masih ragu, dan dia tidak berani untuk menghukumi bahwa syirik itu haram, bahwa syirik itu dosa besar, tidak berani. Atau dia tidak mau mengatakan bahwa zina itu haram, khamar itu haram, ragu. Au fi hilil khubz, atau dia ragu tentang penghalalan makanan-makanan yang telah dihalalkan. Au syakka fi risalati Nabi sallallahu alaihi wasallam, au risalati ghairihi minal anbiya, atau dia ragu tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerasulan dari selain beliau dari kalangan para nabi. Ragu Nabi Muhammad itu rasul atau tidak, dia masih ragu. Nabi Muhammad ini apakah utusan, betul-betul utusan Allah, atau hanya orang yang mengaku sebagai utusan Allah, dia ragu. Barakallahu fikum. Atau ragu akan kerasulan nabi-nabi sebelum beliau, maka dia telah murtad. Au fi sidqihi, atau dia ragu tentang kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadu billah, fahuwa shadiqul masduq, seorang yang jujur dan wajib untuk dipercayai. Au fi dinil Islam, atau ragu tentang agama Islam. au fi salahiyatihi li hadzal zaman. Dia ragu tentang barakallahu fikum pantasnya agama Islam ini pada zaman ini. Dia ragu. Nah, apakah pasti pantas syariat Islam ini untuk ditegakkan pada zaman sekarang ini atau sudah tidak layak lagi? Barakallahu fikum. Dia ragu tentang perkara ini, maka ketahuilah bahwa ini salah satu di antara perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi murtad. Yang kelima, ar-riddah bitark. Kemurtadan dikarenakan meninggalkan sesuatu amalan. Kemurtadan dikarenakan meninggalkan sesuatu amalan. Kaman taraka sholata muta'ammidan, sebagaimana orang yang meninggalkan salat sengaja meninggalkan salat. Barakallahu fikum. Menurut salah satu pendapat, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan di majelis ini, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat, apakah dia kafir atau tidak, apakah dia keluar dari keislaman atau dia hanya sebatas melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Barakallahu fikum, semua sudah kita jelaskan, masing-masing pendapat sangat kuat. Hanya saja mereka sepakat bahwa andai kata tegak syariat Islam, bahwa orang yang meninggalkan sholat setelah dinasehati dan disampaikan peringatan-peringatan kepadanya, maka seorang imam, seorang pemimpin kaum muslimin boleh untuk menghukumnya. Dengan apa hukumannya? Para ulama sepakat, yaitu dihukum dengan dibunuh atau dipancung. Adapun tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat, maka di sini ada mahallul khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Naam barakallahu fikum, asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah termasuk di antara ulama yang merojihkan bahwa orang yang meninggalkan salat karena sengaja itu kafir, sebagaimana yang disebutkan di sini dan disebutkan sebagai contoh, kaman tarakas salata muta'ammidan, seperti orang yang meninggalkan salat karena sengaja meninggalkan sebuah amalan. Dan beliau menyebutkan contoh ini pada kemurtadan jenis yang kelima, barakallahu fikum, yaitu dikarenakan meninggalkan sebuah amalan. Dan beliau menyebutkan contoh di sini, barakallahu fikum, seperti orang yang meninggalkan sholat karena sengaja. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan, bainal abdi wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat. Antara seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Dan di dalam riwayat lain dikatakan, faman tarakaha faqad kafara, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dan disebutkan oleh salah seorang tabi'in, barakallahu fikum, dia mengatakan fima makna bahwa tidak ada satu amalan pun yang diyakini oleh para sahabat bahwa meninggalkan amalan tersebut menjadikan pelakunya kafir selain sholat. Hanya ibadah sholat saja yang diyakini oleh para sahabat, yang mana apabila ada yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Wa ghairuhu minal adillah ala kufri tarikis sholat, dan selainnya dari dalil-dalil tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Maka tentunya bagi orang yang kafir, bagi orang yang meyakini kafirnya orang yang meninggalkan sholat, berlaku padanya hukum-hukum murtad sebagaimana yang akan kita sebutkan. Sebelumnya, para ulama menyebutkan syarat-syarat kemurtadan. Barakallahu fikum, syarat-syarat kemurtadan. Walaupun secara zahir seseorang melakukan hal-hal yang kita sebutkan, salah satu dari lima jenis kemurtadan yang kita sebutkan tadi, secara zahir kita melihat dia melakukan salah satu dari lima jenis kemurtadan yang kita sebutkan tadi, namun perlu diketahui di sana ada syarat-syarat Sehingga kita harus memperhatikan syarat-syarat tersebut. Apakah telah terpenuhi syarat-syarat tersebut? Dan sebelumnya ikhwani fiddin, kita sebagai para penuntut ilmu jangan bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan seseorang. Boleh kita mengatakan secara umum orang yang melakukan sujud atau meminta kepada wali, meminta kepada kuburan, barakallahu fikum, itu telah kafir. Kita meyakini hal ini secara umum, tapi secara ta'yin, secara individu, barakallahu fikum, mentakyin seseorang, menunjuk seseorang sebagai kafir, maka itu butuh pembahasan, butuh dikaji ulang dan dilihat syarat-syarat apakah telah terpenuhi syarat-syaratnya sehingga kita bisa menghukumi dia sebagai orang kafir, barakallahu fikum, dan kita tidak boleh sembrono dan tidak boleh tergesa-gesa. Karena di sana ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mengatakan kepada fulan itu kafir. Nabi melarang, tidak boleh. Jangan sembarangan kalian mengatakan kepada fulan kia kafir. Fa in kana kama qala wa illa raja' alaihi wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila betul dia itu kafir, maka enggak masalah. Namun dikhawatirkan kalau seandainya ternyata orang yang dituduh sebagai kafir itu tidak kafir, barakallahu fikum, maka vonis kafir itu balik kepada orang yang menuduh seseorang kafir, barakallahu fikum. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat besar sehingga butuh di dalamnya kehati-hatian, dan kita sebagai thalabul ilmi harus mengembalikan urusan ini kepada orang-orang yang berilmu. Di antara syaratnya adalah yang pertama mukallaf. Mukallaf, orang yang dihukumi kafir tersebut, dia adalah seorang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Seorang yang balig dan berakal, itu mukallaf. Dia balig dan berakal. Berarti pada syarat mukallaf ini terkumpul padanya dua syarat, yaitu dia balig dan berakal, barakallahu fikum. Apabila dia bukan seorang yang berakal, maka tidak ada hukum bagi dia, karena kan dia adalah seorang yang gila. Andai kata seorang yang gila mengatakan bahwa Inna Allaha tsalitsu tsalatsa, meyakini trinitas, dia mengatakan tentang trinitas, tentang Allah, atau Allah itu ada dua, atau dia meyakini bahwa Allah itu tiada, tidak ada, atau perkataan-perkataan kufur lainnya, maka tidak bisa kita mengkafirkannya. Li'annahu majnun, dikarenakan dia adalah seorang yang gila. Nah, atau seorang yang belum balig, seorang yang belum balig, maka tidak bisa kita menghukumi dia sebagai kafir, barakallahu fikum. Kenapa demikian, barakallahu fikum? Karena kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, rufi'al aqlamu an thalatha, pena itu diangkat dari tiga orang. Maksudnya tidak ditulis sesuatu yang baik untuknya dan tidak ditulis sesuatu yang jelek untuknya, barakallahu fikum. Di antaranya adalah wa'anis sobi hatta yabluk, dari seseorang yang kecil sampai dia balig, sebelum dia balig, barakallahu fikum. Kemudian syarat yang ketiga adalah mukhtar, dia tidak terpaksa, nah, di dalam melakukan atau mengatakan perkataan kufur tersebut, tidak terpaksa, tidak terpaksa. Nah, yakni dia melakukan hal tersebut atas keinginan dia pribadi. Maka apabila seseorang dipaksa untuk melakukan kekufuran, perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keimanan seseorang, maka dia tidak kafir, tidak bisa dijadikan kafir. Bisyartin an yakuna qalbuhu mutmainnan bil iman, tapi dengan syarat bahwa hatinya masih kokoh di atas keimanan. Dia melakukan perbuatan tersebut karena dipaksa, diancam. Barakallahu fikum. Diancam dan dia meyakini bahwa, dan dia tahu dan sadar bahwa kalau dia tidak melakukan perbuatan tersebut maka dia akan dibunuh. Nah, beda kalau hanya sebatas ditempeleng. Lah, yang seperti ini tidak termasuk dipaksa. Barakallahu fikum. Yang tidak sampai menyebabkan nyawanya hilang. Nah, barakallahu fikum. Maka orang yang melakukan perbuatan ini dikarenakan terpaksa, dalam keadaan hatinya masih berada di atas keimanan, yakni dia tidak menginginkan kekufuran tersebut, akan tetapi dia dipaksa. Barakallahu fikum. Maka orang seperti ini tidak kafir, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat di dalam sebuah ayat, yang mana ayat ini turun tentang kejadian yang dialami oleh salah seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Dia disiksa dengan siksaan yang sangat berat yang hampir saja membahayakan nyawa dia. Karena dia tidak kuasa menahan siksaan yang berat tersebut, akhirnya dia mengatakan ucapan-ucapan kufur karena terpaksa. Barakallahu fikum. Sehingga para sahabat yang lain sempat kaget, dan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Ammar telah kafir. Barakallahu fikum. Dan dikadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Maka turunlah ayat wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir terhadap Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya masih tenang di atas keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi barang siapa yang lapang hatinya dengan kekufuran, maka fa'alaihim ghadabun minallahi walahum azabun azim, bagi mereka kemurkaan dari Allah dan azab yang pedih. Barakallahu fikum. Syarat yang keempat, tentang hal ini mengingatkan ana tentang kisah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Barakallahu fikum. Pada mihnah ujian yang dihadapkan kepada beliau pada khalqul Quran, ujian tentang keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk, padahal di dalam Al-Quran dan di dalam hadis secara jelas dan di dalam banyak ayat mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah azza wa jalla. Ujian demi ujian sampai beliau dipukul, dipenjarakan, dipukul kepala beliau sampai pingsan. Namun beliau tetap teguh di atas keyakinan beliau. Dan bahkan banyak dari kalangan muhaddisin ketika itu, diantaranya adalah Yahya bin Ma'in dan yang lainnya, terpaksa untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk karena dipaksa dan diancam untuk dibunuh. Bahkan sampai berita kepada Al-Imam Ahmad bahwa Al-Ma'mun, sang pemimpin ketika itu yang mewajibkan akidah Mu'tazilah ini kepada masyarakatnya, kepada kaum muslimin, mengatakan bahwa saya tidak akan menyarungkan pedang saya sampai saya memenggal kepala Imam Ahmad rahimahullah. hampir saja beliau mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk, karena beliau terpaksa. Karena beliau terpaksa. Barakallahu fikum, sampai datang kepada beliau seorang badui dan mengatakan kepada dia bahwa kalau seandainya engkau mati hari ini, maka itu adalah ketetapan dari Allah. Dan kalau seandainya engkau tidak mati hari ini, tapi esok hari pun engkau bisa mati, maka bersabarlah wahai Imam Ahmad. Kemudian sahabat beliau juga mengatakan kepada beliau, wahai Imam Ahmad, saya ini tidak sama sepertimu. Kalau saya mengatakan sesuatu, tidak ada yang mengikuti saya. Tapi kalau engkau mengatakannya, maka pasti akan banyak orang yang mengikutimu. Kalau engkau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka niscaya kaum muslimin akan mengikutimu dan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Akhirnya berbesar hatilah Imam Ahmad rahimahullah, dan beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, turunkanlah hukuman terhadap Al-Ma'mun, sang khalifah, putra dari Harun ar-Rashid rahimahullah. Barakallahu fikum. Dan sebelum dipertemukan dengan Al-Imam Ahmad, khalifah tersebut telah dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jal, dan dia meninggal di atas keyakinan yang sangat berbahaya tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian syarat yang keempat adalah an yakuna muridan lil kufur. Syarat yang keempat, dia meyakini atau melakukan atau mengatakan kekufuran dalam keadaan dia menginginkan kekufuran tersebut. Nah, bukan karena sabkul lisan salah ucap. Bukan karena sabkul lisan atau salah ucap. Seperti yang terjadi pada kisah yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin pada bab At-Taubah. Kejadiannya yaitu Nabi mengatakan lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi. Sungguh Allah itu sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba ketika dia bertaubat kepadanya. Dan Allah lebih berbahagia dari seseorang kana yakunu ala rahilati, seseorang yang berada di atas tunggangannya di dalam sebuah safar di padang pasir yang sangat luas, dan di atas tunggangannya tersebut lengkap semua perbekalannya, makanannya dan minumannya. Dan ketika dia berada di dalam perjalanan di tengah padang pasir yang luas dan tandus, onta atau tunggangan dia lari dan hilang, dan dia mencari kesana kemari dan dia tidak menemukannya. Fa'ayisa minha, sehingga dia merasa putus asa. Barakallahu fikum. Dan putus asa akan hidup dia. Akhirnya dia berbaring di bawah sebuah pohon menunggu kematian. Dan tiba-tiba ternyata dalam keadaan dia putus asa yang sangat luar biasa tadi, tiba-tiba di sebelahnya muncul tunggangan dia. Bisa antum bayangkan betapa bahagianya orang ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Saking bahagianya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, dia ingin memuji Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi sabkul lisan, salah ucap. Akhirnya terbalik kalimatnya dan dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hamba saya dan saya adalah Rabbmu. Nah, akhto'a li syiddatil farah. Dia salah karena saking bahagianya. Dan kita yakini bahwa itu adalah ucapan kufur. Barakallahu fikum. Ucapan kufur. Ucapan yang apabila diucapkan dengan keyakinan dan dengan keinginan tanpa ada paksaan, barakallahu fikum, maka orang yang mengucapkan demikian dia telah kafir. Akan tetapi dia mengucapkannya bukan dikarenakan keinginan dia, akan tetapi hanya sabkul lisan, salah ucap karena saking bahagianya, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Barakallahu fikum. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah an yakuna aliman bil hali wal hukum au kaunuhu aliman bil hal. Syarat yang kelima, dia harus mengilmui atau berilmu tentang keadaan dan hukum dari permasalahan yang sedang dia lakukan, atau ucapan atau perbuatan yang sedang dia ucapkan atau dia lakukan. Dia mengetahui bahwa ucapan ini atau perbuatan ini bisa menyebabkan kekufuran. Akan tetapi kalau seandainya dia tidak mengetahuinya, tidak mengilmuinya, maka dia tidak kafir. Barakallahu fikum. Seperti seseorang mengucapkan ucapan-ucapan kufur dalam bahasa asing menurut dia, dia hanya sebatas main-main dan tidak menginginkan ucapan tersebut, tapi terucap melalui lisan dia, padahal kalau dimaknakan ucapan tersebut itu adalah ucapan kufur, maka tidak menyebabkan orang ini menjadi kafir. Atau dia tidak tahu tentang hukum permasalahan yang dia sedang dia lakukan, karena ilmu syariat belum sampai kepada dia. Dalam hal ini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berdalilkan dengan sebuah ayat di dalam surat An-Nisa, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datangnya petunjuk terhadapnya dan dia mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, yaitu mengikuti jalan selain para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan dia di atas kesesatannya, wanislihi jahannam wasaat masira, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Perhatikan ayat mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datangnya petunjuk baginya. Nah, dia menentang Rasul setelah datangnya petunjuk bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang menentang Rasul. Maka orang yang belum datang ilmu bagi dia, apabila dia menentang Rasul atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mengkafirkan, barakallahu fikum, maka tidak bisa kita menghukumi dia sebagai kafir. Barakallahu fikum. Tidak bisa kita hukumi dia sebagai kafir. Dan juga Nabi SAW mengatakan, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu 'alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku al-khata', perbuatan dikarenakan al-khata', karena tidak sengaja, seperti yang dilakukan atau ucapan yang diucapkan oleh orang yang disebutkan di dalam hadis tadi, wanisian, atau karena lupa, wamastukrihu alaihi, atau dikarenakan dipaksa. Nah, atau dikarenakan dipaksa. Barakallahu fikum. Wal jahal, kebodohan tanpa diragukan bagian dari al-khata', yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa disengaja. Nah, maka oleh karena itu kita mengatakan, apabila seseorang melakukan perbuatan yang menyebabkan seseorang kafir, baik itu berupa ucapan atau perbuatan, dalam keadaan dia tidak mengerti dan tidak mengilmui tentang hal tersebut, tidak mengerti tentang dalil syar'i dalam hal tersebut, barakallahu fikum, maka dia telah kafir. Akan tetapi ikhwani fiddin, akan tetapi apakah seseorang itu mendapatkan uzur karena kebodohannya atau tidak? Kapan seseorang bodoh itu mendapatkan uzur dan kapan orang yang bodoh itu tidak mendapatkan uzur? Barakallahu fikum. Seseorang yang tinggal di tengah kaum muslimin dan dia melihat lalu lalangnya kaum muslimin setiap waktu sholat ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat, dan dia tidak melaksanakan sholat atau meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, barakallahu fikum, maka kebodohan yang seperti ini tentunya ikhwani fiddin tidak mendapatkan udzur. Kenapa dia tidak bertanya, kenapa dia tidak belajar dalam keadaan di situ ada orang yang berilmu, ada seseorang yang bisa mengajarkan dia, dan dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin dan menyaksikan amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin, akan tetapi dia mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Maka la syak orang seperti ini ikhwani fiddin tidak mendapatkan uzur karena kebodohannya tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tentang uzur dalam kebodohan ini masih ada pembahasan yang panjang, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.